azul e na narasa, uia lili abria. Kaisa tu canaribal, kaisa almuk narabal, kaisa wama narabal, kaisa tiara narabal. We no ba pule madix, yang nani uia lili asna, yang nani simpulesni, na halili ka. We no ba pulibas, pulibas. Christmas Eve.